Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini.